Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kita beralih kepada bab berikutnya. Babu karahiyatul ihtiba' yaumal jumu'ah wal imamu yakhthubu li'annahu yajlibun nauma fayufawwitu istima'al khutbah wa yakhafu intiqada al wudhu. Bab dimakruhkannya al-ihtiba'. Al-ihtiba' itu adalah duduk tertentu. Diterangkan oleh ulama itu adalah duduk dengan cara mendekatkan kedua pahanya ke kedua dadanya dan juga kedua betisnya ke kedua pahanya. Artinya duduk seperti itu, tidak bersila, tidak timpuh ya kalau bahasa Jawa, tapi lututnya diberdirikan, ya lututnya diberdirikan. Kemudian kalau di masyarakat Arab biasanya diikat, ya jadi sudah kaki naik, afwan, ya, seperti ini diikat pakai imamahnya atau bahkan tali khusus. Nah, ini lebih-lebih lagi karena dengan cara seperti itu apa yang akan disebutkan betul-betul bisa terwujud disebabkan ikatan yang dia ikatkan tersebut. Yakni disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, dengan itu dia akan terlewatkan khutbah dan mungkin wudunya akan batal. Kenapa terlewatkan khutbah? Karena duduk seperti itu membuat orang menjadi ngantuk, ya. Dia merasa lepas, tangannya telah terikat atau kakinya dengan tubuhnya terikat seperti itu, sehingga merasa santai dan akhirnya datanglah rasa ngantuk, sehingga dia akan mungkin sekali tertidur. Akhirnya khutbah yang disampaikan oleh khatib tidak terdengar, atau sebagian mendengar karena ngantuk tapi tidak paham, hanya terdengar ada suara tapi tidak paham apa yang diucapkan. Nah, inilah sebabnya kenapa dimakruhkan duduk seperti itu, ya. Dan kita akan lihat nanti juga keterangan yang lain tentang sebab dilarangnya duduk ihtiba. Yang jelas itulah yang dimaksud dengan duduk ihtiba, habwah atau ihtiba. Pada hari Jumat dan imam sedang khutbah, ya. Kenapa? Li'annahu yajlibun naum, karena itu mendatangkan rasa ngantuk, mendatangkan tidur. Sehingga yufawwid, melewatkan istima'al khutbah, mendengarkan khutbah terlewat. Wa yakhafu atau yukhafu, dan dikhawatirkan intiqadu alwudu, batalnya wudu. Karena dengan cara duduk seperti itu perut tertekan, ya kan, dan duduknya tidak mutamakkin, duduknya tidak kokoh, sehingga sangat mungkin akan buang angin dengan sebab itu. Dalam hal ini diriwayatkan sebuah hadis dari Mu'ad ibn Anas al-Juhani, an Mu'ad ibn Anas al-Juhani radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil hibwah, bahwa Nabi melarang dari duduk al-hibwah atau disebut juga al-ihtiba. Yaumal Jum'ah, pada hari Jumat, wal imamu yakhthubu, dan imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasan. Ya, dan dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh bin Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan di samping apa yang disebutkan Nawawi bahwa tidur ini mendatangkan rasa ngantuk, duduk ini mendatangkan rasa ngantuk dan bahkan tidur. Di sana juga ada sebab yang lain kenapa duduk model itu dilarang, ya terutama di masa itu, yaitu karena di masa itu mayoritas pakaian-pakaian manusia adalah dalam bentuk ar-rida wal izar. Ar-rida wal izar itu seperti pakaian jemaah haji, pakaian orang yang umrah, yaitu selembar kain di atas yang disebut dengan rida, kemudian selembar kain di bawah yaitu yang disebut dengan izar. Ya, tentu kondisi di masa itu tidak seperti zaman sekarang. Ya, banyak penjahit, mudah menjahitkan pakaian, membentuk sesuai bentuk tubuh. Itu zaman sekarang. Zaman dulu masih sangat terbatas, sehingga pakaian hanya dalam bentuk lembaran kain itu banyak. Di bawah cukup satu lembar kain, kayak kita pakai sarung, bahkan mungkin tidak terjahit pula. Sekarang sarung terjahit ya, umumnya di masyarakat kita terjahit. Kalau di zaman dulu seperti kain ihram itu kemungkinan hanya lembaran, tidak terjahit, sehingga maka ya tinggal diikatkan, dililitkan di tubuhnya. Itu yang bagian bawah. Bagian atas tinggal dilampirkan di atas dua pundaknya. Nah, begitulah umumnya pakaian di masa itu. Sehingga kata Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, "Falau taharraka aw inqalaba labadat 'auratuhu." Dengan pakaian yang seperti itu kemudian dia duduk ihtiba, maka kalau dia bergerak atau dia jatuh misalnya, akan tersingkap, akan terbuka auratnya. Sehingga dilarang oleh Nabi SAW duduk dengan model seperti itu. Nah, jadi ini beberapa sebab yang mungkin karena itu semua Nabi melarang. Mungkin karena itu semuanya Nabi melarang dan disebutkan oleh Nawawi rahimahullah bahwa itu adalah hukumnya makruh. Oleh karenanya Syaikh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan kalau memang sebabnya adalah yang baru disebutkan, yaitu terkait dengan tersingkapnya aurah, maka ketika model pakaiannya berbeda, tertutup sehingga tidak mungkin lagi terbuka auratnya, maka diperbolehkan menurut beliau. Yani sekali lagi kalau memang itu sebabnya, tapi mungkin sebab yang lain juga seperti yang disebutkan Nawawi rahimahullah, yaitu mendatangkan rasa ngantuk, sehingga tetap saja dianjurkan untuk tidak melakukan model duduk seperti itu saat khatib sedang berkhutbah.